Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab إتحاف القارئ fi ta'liqat ala syarh sunnah lil imam al-barbahari, sampai pada ucapan musannif rahimahullah, al-iman bi anna rasulullah sallam usriya bihi ila sama, beriman bahwa rasulullah sallam benar-benar diisra'kan dan dimi'rajkan ke langit sampai ke arsy atau sampai ke Sidratul Muntaha di bawah arsy, dan semua itu Allah takdirkan biiznihi wa qadarih li hikmah, untuk satu hikmah. Dalam syarahnya dalam Ithaful Qari, Syekh Shalal Fauzan berkata, li ayyi syai linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Untuk apa Allah takdirkan, Allah isra'kan nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam dan kemudian dimi'rajkan ke langit? Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan hikmahnya, linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan, kami beritahukan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Qala hafidhahullah wa ra'a fi hadhihi al-lailah al-ajaib. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam melihat pada malam itu ajaib, perkara-perkara yang menakjubkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat dari tanda-tanda kekuasaan Rabbnya Al-Kubra yang besar. Dalam surat An-Najm ayat 18, Allah menyatakan bahwa Rasulullah SAW benar-benar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Wa fi surat Al-Isra yaqul, dan dalam surat Al-Isra disebutkan, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Cocok ayat dalam surat An-Najm dan ayat dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra disebutkan, kami akan tunjukkan, agar kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sedangkan dalam surat An-Najm, laqad ra'a, dengan lamut taukid dan qad, yang juga bermakna taukid. Sungguh-sungguh dia telah melihat tanda-tanda kekuasaan Rabbnya yang sangat besar. Yang sangat-sangat besar. Fara'a min ayatillahi fi hadihir rihlah al-mubarakah ma'ra'a. Maka Nabi pun AS benar-benar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam perjalanan tersebut. Rihlah al-mubarakah. Benar-benar melihat keajaiban yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam perjalanan yang penuh berkah, yaitu Isra dan Mi'rajnya. Fayajib 'alal muslimi an yu'mina bidzalik, maka wajib bagi setiap muslim untuk beriman, percaya dengan Isra dan Mi'raj. Wa an yusaddiq bihi wa la ya'tarihi adna syakkin fi dzalik, dan agar mempercayai berita rihlah Rasulullah SAW ke Baitul Maqdis dan ke Sidratul Muntaha. Dengan seperti yang sudah dijelaskan, bukan hanya mimpi, benar-benar mengadakan perjalanan ruh dan jasad. Dan itu bagi Allah mudah. Bagi Allah mudah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa an la ya'tarihi adna syak fi dzalik, dan agar jangan terbetik keraguan sedikit pun. Hati-hati. Ini ujian yang tidak kalah beratnya dari ujian-ujian lain. Kadang-kadang manusia berpegang dengan agama ini diuji dengan ujian berat. Tetapi seringkali ujian-ujian fisik. Ternyata ada ujian yang lain, bukan ujian fisik. Bukan disiksa, bukan ditangkap, bukan disakiti, bukan diusir. Tetapi Allah takdirkan satu kejadian yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah, dan diuji kalian percaya atau tidak percaya. Ini Rasulullah SAW, kalian beriman? Beriman. Taib. Kata Nabi, akan terjadi begini. Masa iya? Berarti dia tidak percaya. Apakah kalian percaya bahwa beliau Rasulullah? Kami percaya. Beliau adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku diisra'kan. Bagaimana? Dan dimi'rajkan. Bahkan dalam Quran Allah katakan huwalladzi asra bi'abdihi. Percaya? Berarti benar-benar mukmin. Kalau enggak percaya, berarti diragukan keimanannya. Wa man ankarahu fa innahu yakunu kafiran. Maka siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillah, berarti dia tidak percaya dengan berita Allah Subhanahu wa taala. Wa mukadzibun lirrasul, yang berarti juga dia mengingkari dan mendustakan Rasulullah SAW. Enggak percaya kepada Rasul. Mukmin maknanya orang yang percaya. Kalau tidak percaya maknanya kafir. Sehingga yang percaya fahuwa mukmin, yang tidak percaya fahuwa kafir. Wa mukadzibun li ijma'il muslimin, dan juga mengingkari atau mendustakan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Mendustakan berita Quran, mendustakan berita sunnah, berita Rasulullah SAW. Dan mendustakan berita ijma', menyalahkan muhajirin, menyalahkan ansar, menyalahkan seluruh ulama kaum muslimin. Maka sungguh tidak pantas dikatakan muslim. Apalagi mau dikatakan ahlus sunnah. Qauluhu, ucapan musannif, wa huwa al-imam al-barbahari rahimahullah, wa dakhala al-jannah, wa tala'a ala an-nar. Beliau masuk ke surga dan beliau melihat neraka. Ke surga masuk, tetapi ke neraka hanya melihat, tidak masuk. Dakhala al-jannah wa ra'a ma fiha. Nabi masuk ke dalam surga dan Nabi melihat apa yang ada di dalamnya minan na'im, dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Wa tala'a 'alan nar, dan beliau diberi oleh Allah kesempatan melihat neraka betapa dahsyatnya. Wa ra'a ma fiha minal 'adab, dan beliau melihat apa yang ada padanya dari azab. Karena Allah yuridu an yuriyahu min ayatihi, karena Allah menghendaki untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaannya. Qala wara al malaikah, dan juga diberi oleh Allah kesempatan untuk melihat malaikat-malaikat dalam bentuk aslinya. Malaikat-malaikat dalam bentuk aslinya memiliki sayap-sayap. Masna wa thulatha wa ruba', ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat, dan Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayapnya memenuhi ufuk. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dikatakan laqad ra'a, bahwa Nabi SAW telah melihat nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi melihat sekali lagi, yaitu di sidratil muntaha. Berarti Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Di antaranya di sidratil muntaha ketika mi'raj. Dikatakan sayap-sayapnya memenuhi ufuk, dan dari sayapnya seperti berjatuhan permata-permata dan mutiara-mutiara seakan-akan, karena berkilauan. Ra'a Jibril ana khilqatihi, Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Al-mulkiyya lahu 360 janah, yang memiliki 360 sayap. Demikian disebutkan. Allahu ta'ala a'lam. Memiliki 360 sayap, kullu janahin saddal ufuk, setiap sayapnya memenuhi ufuk. Fal malak khilqatuhu 'azimah, maka malaikat itu sungguhnya penciptaannya sangat dahsyat, sangat besar. Wa Jibril huwa a'zamul malaikah, dan Jibril adalah yang terbesar, yang termulia dari malaikat-malaikat. Wa sayyidul malaikah, dan merupakan tokohnya. Alaihi salatu wassalam. Fara'al malaikah wa ra'ar rusul wa hum amwat. Rasulullah SAW melihat malaikat-malaikat, dan Rasulullah juga melihat nabi-nabi yang lebih dulu wafat. Jama'ahumullahu lahu, Allah kumpulkan mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di setiap tingkatan langit beliau melihat nabi-nabi di tingkatan tersebut. Tingkatan berikutnya beliau melihat lagi nabi yang lainnya. Tingkatan berikutnya disambut lagi dengan nabi yang berikutnya, sampai yang tertingginya di Baitul Ma'mur, Nabi melihat Ibrahim alaihi salam di Baitul Ma'mur, bersandar di dinding Baitul Ma'mur. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Baitul Ma'mur adalah sebuah bangunan yang besar, indah, dan malaikat masuk ke dalamnya setiap harinya 70 ribu, dan kemudian esok harinya masuk lagi 70 ribu, kemudian keluar dan tidak kembali lagi, datang lagi malaikat yang lain 70 ribu juga. Berapa jumlah malaikat? 70 ribu kali jumlah hari, min awwali yaumin ila akhiri yaum. Kaifa kathratul malaika. Kita lihat betapa banyaknya jumlah malaikat. Karena yang masuk hari ini bukan yang masuk kemarin, dan tidak akan masuk lagi selamanya. Sehingga bergiliran terus setiap malaikat. Sehingga barakallahu fikum, jumlahnya sangat banyak, dan ciptaannya sangat dokhem, sangat azim. Qala wallahu ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi dikatakan bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Jangan diukur dengan kemampuan makhluk. ukur dengan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala yang ala kulli syai'in qadir. Kalau mengukur dengan kemampuan makhluk, kamu akan berkata, enggak mungkin, mustahil, enggak mungkin, mustahil. Karena engkau mengukur dengan kemampuanmu, kemampuan makhluk. Jangan lupa, yang mengisrakan adalah Allah. Huwa alladhi asra bi'abdihi. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Yang memikratkannya Allah. Yang menakdirkannya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah atas segala sesuatu maha bisa. Sehingga jangan bodoh mengukur dengan ukuran makhluk. Bagaimana mungkin masa begini, masa begitu. Berarti dia terlalu dungu. Menggunakan cara berpikir yang salah. Yaitu berbicara tentang Allah dengan ukuran manusia. Kalau kamu berkata atau ada seorang manusia berkata, saya begini, saya begitu, mustahil, kamu gak akan mampu. Tetapi kalau dikatakan Allah mengisrakan hambanya, Allah memikrajkan hambanya, Allah menakdirkan Nabi bisa melihat malaikat dan mampu melihat Jibril dalam bentuk aslinya, Allah yang memberikan kesempatan pada Rasulullah SAW untuk bertemu Nabi-Nabi, maka itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara berpikir cerdas. Yaitu berbicara tentang Allah dengan kekuasaan Allah. Berbicara tentang apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah inginkan, dengan kekuasaan Allah yang ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillah. Ahlu sunnah adkiya. Adapun mereka yang katanya aqlaniyun, rasionalis dari kata rasio, golongan yang mendewakan akal, ternyata dungu, tidak menggunakan akalnya sama sekali. Berbicara tentang Allah dengan ukuran manusia, apa bukan dungu? Enggak mungkin, masa orang sudah mati hidup lagi, masa bisa kesana, masa bisa masuk surga, masa bisa melihat neraka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mereka tidak berpikir bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, alias tidak beriman. Itu masalahnya. Kembali kepada kitab. Qauluhu wa ra'a suradiqat al-'arsy wal kursi. Wa ra'a ma haula al-'arsy. Suradiqat artinya apa yang ada di sekitar arsy-nya. Wama haulal kursi, dan apa yang di sekitar kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Walaupun disebut kursi, tetapi jangan kalian bayangkan kursi seperti yang kalian kenal di dunia. Ini juga kecerdasan ahlu sunnah. Kalau berbicara tentang Allah di atas arsy-Nya, di atas kursinya, tentunya tidak akan sama dengan makhluk. Kalau bertanya kayak apa, tidak akan ada yang bisa jawab. Karena enggak ada yang melihat hal-hal yang gaib. Tetapi kalau mencari dalam hadis disebutkan bahwa kursi adalah maudi'u qadamihi subhanahu wa ta'ala. Tempat kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, kaki Allah juga tidak sama dengan kaki makhluk-makhluknya. Maudi' qadamihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau kita berbicara tentang dunia, biasanya sesuatu di atas sesuatu biasanya lebih kecil. Buku di atas apa namanya ini, lebih gede dari bukunya. Lekarnya di atas meja, mejanya lebih besar dari lekarnya. Tapi meja di atas lantai, lantainya lebih besar daripada mejanya. Alas saya katakan. Tetapi kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan demikian. Justru sebaliknya. Langit yang tujuh jelas jauh lebih besar daripada bumi kita ini. Bumi dengan langit, lebih besar langit. Baik. Langit itu di dalamnya ada yang seperti bumi jutaan. Bukan satu atau dua. Di atas langit masih ada langit berikutnya. Sampai sab'a samawat. Kemudian di atas tujuh lapis langit ada arsy. Aras Allah lebih besar daripada 7 lapis langit tadi, tak terhingga. Maka 7 lapis langit ini kalau diletakkan dibandingkan dengan arus, seperti 7 cincin yang dilemparkan di padang pasir. 7 cincin itu adalah langitnya, sedangkan padang pasirnya itu adalah arusnya. Bisa terbayang, arus. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Rabbul Arsil Azim. Arus yang sangat agung, sangat besar. Langit yang 7 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit. Tapi di atas langit ada kursi. Lebih besar lagi. Dan Allah maha tinggi dan maha besar. Maha tinggi dan maha besar. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan maha besar. Maka semua bagi Allah dekat. Semuanya bagi Allah dekat. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa ra'a suraydiqat al-arsi wal-kursi. Wahuma makhlukan. عظيمان أعظم المخلوقات وما حولهما. Dan kedua-duanya, arus dan kursi, adalah bentuk makhluk yang sangat besar, bahkan paling besar di antara seluruh makhluk. Langit tidak ada apa-apanya dengan arus, dengan kursi. قَوْلُهُ وَجَمِيعْ مَا فِي السَّمَوَاتِ فِي الْيَقْضَهِ. Dan juga beliau melihat seluruh apa yang ada di langit dalam keadaan yaqdhah. Yaqdhah itu tidak tidur, dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar. Ini bantahan dari Imam Al-Barbahari terhadap mereka-mereka yang ragu, kemudian berkata, mungkin itu cuma mimpi. Loh kenapa kamu ragu? Ya masa semalam cuma bisa sampai ke Baitul Maqdis, itu kan butuh waktu sebulan. Ya kalau dengan kemampuan kamu, memang butuh waktu sebulan atau lebih. Tapi dengan kekuasaan Allah, ikhwan ibn azamullah, sangat-sangat-sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu-ragu. Nabi benar-benar diisrakan dan dimi'rajkan. Fil yaqdhah. Hadha raddun ala alladina yaquluna innahu fi manam. Ini bantahan bagi mereka-mereka yang berkata bahwasanya Nabi diisrakan dalam keadaan tidur. Ini hanya mimpi saja. Walau kana manaman lamastankarahul kuffar. Kalau saja cuma mimpi, Nabi akan jujur mengatakan saya mimpi. Dan kalau Nabi jujur menyatakan saya mimpi, maka niscaya musyrikin tidak akan menentang. Tidak akan menolak. Tapi kenyataannya dalam riwayat yang sangat banyak dan mutawatir, bahwa orang-orang musyrikin menentangnya, bahkan tertawa, memperolok-oloknya, sampai ngetes, coba kamu lewat enggak si fulan yang sekarang sedang safar ke Syam, coba kamu lihat enggak demikian, coba berapa pintunya, berapa kubahnya, ila akhirih. Dites dengan sekian pertanyaan-pertanyaan, karena Nabi menyatakan saya berangkat, saya pergi, yaitu Isra. Apa makna Isra? Perjalanan dalam keadaan di malam hari. Dikatakan Asra. Tayyip. Kalau saja cuma mimpi. Sebagaimana kalian katakan wahai para musyakkikin. Wahai orang yang ragu-ragu dan membuat ragu orang lain. Kalau cuma mimpi. Berarti kalian menuduh Rasulullah SAW berdusta. Menyatakan saya pergi ke Syam. Padahal cuma mimpi. Berdusta atau tidak berdusta? Berdusta. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi adalah seorang yang jujur terpercaya. Sejak kecilnya dikenal al-amin. Sadiqul amin. Yang disebutkan sadiqul masduq. Benar dan terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan kalau Nabi menyatakan mimpi, saya mimpi, enggak mungkin orang kafir kemudian menentang. Bahkan ngetes dengan berbagai macam tes. Li'anna ru'ya la tustankar. Karena kalau cuma mimpi enggak akan diingkari. Siapa yang pernah mimpi? Naik ke langit. Hah? Khamilina azakumullah. Banyak orang-orang yang bermimpi. Bahkan ada seorang anak muda cerita mimpi, saya mimpi dibawa ke langit tinggi. Oleh siapa? Tidak tahu, saya dituntun. Setelah dari atas dilempar. Lempar, saya kaget, bangun. Besok begitu lagi. Besoknya begitu lagi. Dan setiap bangun, dalam keadaan sudah keluar mani. Saya katakan menikahlah. Menikahlah. Setelah menikah udah gak mimpi lagi. Mimpi dibawa ke langit sampai tinggi. Terus begitu mau jatuh, tertarik seperti ke atas orang yang jatuh. Ternyata amna. Artinya sudah kelebihan mani. Sudah dewasa. Mimpi basah. Barakallahu fikum. Ini gak dibahas. Siapapun mau bilang mimpi ke langit, mimpi ke gunung, mimpi ke laut, terserah kalian. Itu urusannya mimpi. Bisa saja. Kadang-kadang terbang. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nabi SAW tidak menyatakan mimpi, tapi menyatakan usritu. Atau semakna dengan itu. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku diisrakan. Aku dibawa oleh Jibril. Diajak oleh Jibril. Menaiki kendaraan. Rinci. Hadisnya satu halaman lebih. Kisah Isra dan Mi'raj. Qala. Selanjutnya dikatakan. Humistankaru. An yakuna yaqbatan. Wallahu ja'ala. Jalla wa'ala yaqul. Asra bi'abdihi. Mereka mengingkari, musyrikin mengingkari bahwa Nabi berjalan di malam hari dalam keadaan jaga, bukan mimpi. Maka mereka mengingkari. Kalau cuma mimpi, mereka enggak akan mengingkari. Wallahu jalla wa'ala yaqul, sedangkan Allah berfirman, asra bi'abdihi, Allah jalankan di malam hari hambanya. Wal 'abd ismun lirruhi wal jasadi ma'an. Huwa alladhi asra biman? Bi'abdihi. Siapa yang disebut abad? Ruhnya atau jasadnya? Ya ruh sama jasad. Kalau ruh saja tidak disebut dengan abad. Baik. Disebut apa? Ya disebut ruh. Qabadu min ruhihi. Disebutkan dalam beberapa hadis. Digenggam cahayanya. Apa? Digenggam ruhnya. Kalau tanpa ruh, jasadnya saja. Apa disebut? Enggak disebut abad. Disebut jenazah. Disebut mayit. Saya melihat ada jenazah di belakang. Karena sudah jasadnya saja, ruhnya enggak ada. Kalau hidup, baru saya melihat seorang. Baru dikatakan hamba. Ruh wal jasad ma'an. Hadahu wal abad. Wal 'abdu ismun lirruhi wal jasadi ma'an. Farruhu wahdaha la tusamma 'abdan. Kalau ruh saja tidak dinamakan 'abd. Wal jism wahdahu bidun ruh. Kalau jasad saja tanpa ruh, la yusamma 'abdan, tidak dinamakan 'abd. Hanya dinamakan mayit atau jenazah atau ila akhirih. Fala yusamma 'abdan illa lil jismi war ruhi ma'an. Disebut hamba kalau terkumpul padanya roh dan jasad bersama-sama. Qauluhu dalam ucapan musannif, hamalahu Jibril alal buraq. Dibawa oleh Jibril di atas kendaraan yang dijuluki dengan buraq. Al buraq dabbah. Buraq adalah kendaraan. Wallahu ta'ala alam seperti apa kendaraannya. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala kalau menghendaki sesuatu hanya berkata kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Allah subhanahu wa ta'ala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Di zaman Sulaiman alaihi salam, ketika ingin mendatangkan arasnya Ratu Bilqis, bertanya kepada anak buahnya dari kalangan jin dan lain-lain. Ada yang bukan jin. Siapa yang bisa mendatangkannya? Secepat-cepatnya. Aku bisa. Dalam sekejap aku bisa. Yang satu lagi, aku bisa lebih cepat dari itu. Hanya kedipan mata sudah sampai. Apakah ini khayal? Atau wakil? Ikhwan ibn na'azullah, benar-benar terjadi. Dan itu barakallahu fikum dinaman Nabi Sulaiman. Dalam keadaan mereka disuruh untuk mendatangkan dari tempat yang jauh dalam sekejap. Maka kalau kalian ingat yang seperti ini, apalagi kalau Allah SWT sudah menghendaki hambanya untuk diisrakan, maka bagi Allah bisa. Sangat-sangat mudah. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. وَفُرُضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. Dan diwajibkan atasnya 5 waktu salat pada malam itu. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ عَظْمِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. Dan ini menunjukkan betapa agungnya perintah salat yang 5. Sebab perintah yang lainnya tidak harus sampai naik ke atas menemui Allah SWT. Hanya turun wahyunya. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Kerjakan ini, dan kerjakan itu lah akhirnya. Tapi salat sampai diisrakan dan dimi'rajkan ke langit, kemudian diperintahkan secara khusus oleh Allah SWT tentang 5 salat. Annaha furidat 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fis sama'i bainahu wa bainallahi biduni wasitah. Bahwasanya diwajibkan salat langsung antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada perantara. Langsung Allah perintahkan atasmu dan umatmu kewajiban salat. Khilafun wa khilaf baqiyatu syara'i, berbeda dengan sisa dari syariat-syariat yang lain. Fa'innaha kanat tanzil ala Rasul SAW fil ardi. Perintah-perintah lainnya turun kepada Rasulullah SAW min fauq sab'i samawat, min al-'arsh, min Allah, melalui Jibril turun ke dunia. Allah berfirman begini, Allah berfirman begitu. Baik. Tetapi salat Rasulullah SAW diangkat, dipanggil dan langsung diperintahkan, hendaklah engkau salat 5 waktu dalam waktu sehari. Naam, diriwayatkan pertama diwajibkan 50 salat. Dan beliau menerimanya karena beliau adalah seorang yang beradab. Sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Tetapi ketika diberitahu oleh Musa alaihi salam, umatmu enggak akan sanggup, maka beliau bukan memikirkan dirinya, tapi memikirkan umatnya. Maka kembali pada Allah, ya Rabb, aku khawatir umatku tidak akan sanggup. Kemudian dikurangi oleh Allah Taala. Terus demikian sampai menjadi 5 salat. Wal amal bi'ashri amsalha. Dan setiap amalan dilipatkan 10 kali. Maka 5 waktu salat kata Allah bahwa itu adalah 50 untuk kalian. Dianggap 50. Ikhwani fi din, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kewajiban-kewajiban lainnya maka turun ke bumi melalui Jibril. Fahada yadullu ala azm qadri hadhihi salawatil khams, menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya kewajiban salat 5 waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana zaman al-Isra qabla al-hijrah ila al-Madinah. Dan waktu diisra'kannya Rasulullah SAW adalah sebelum hijrah ke Madinah. Wasalla as-salawatil khamsi fi Makkah alaihi salatu wassalam. Maka Nabi mengerjakan salat 5 waktu sejak di Makkah. Karena diisra'kan itu masih di Makkah. Dan setelah hijrah ke Madinah sampai wafatnya tidak pernah merayakan Isra Mi'raj. Kalau saja merayakan Isra Mi'raj itu sunnah, setelah Isra Mi'raj di Mekah, maka di Madinah setiap tanggal tertentu dirayakan hari Isra Mi'raj. Tidak. Jangan kalian ikut-ikutan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Ada kan perayaan kenaikan Isa Al-Masih? Kemudian kita juga punya. Itu lata namanya. Kita juga punya kenaikan Rasulullah SAW, Isra dan Mi'raj. Jangan lata. Perayaan dalam Islam hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Itu dirayakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang lain tidak. Kalau kalian menyatakan bahwa mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya merayakan, had dalil. Apakah pernah Rasulullah dan para sahabatnya merayakan Isra dan Mi'raj 10 tahun setelah itu? Karena setelah hijrah ke Madinah, 10 tahun Rasulullah SAW hidup. Tapi enggak diriwayatkan satu kali pun merayakan Isra dan Mi'raj. Demikian pula para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Waraja'a ila Makkah laylatahu. Dan beliau kembali ke Makkah di malam itu juga. Laylatahu dhalik. Wadhalika qabla al-hijrah. Dan itu sebelum hijrah. Waraja'a ila Makkah laylatahu. Walidhalika al-kuffar istagrabu hadha. Oleh karena itulah orang-orang kafir terheran-heran. Istagrabu. Merasa aneh. Kamu tadi malam ke Baitul Maqdis? Semalam. Langsung pulang ke sini. Tertawa mereka. Memperolok-olok mereka. Karena mereka kufar. Tidak beriman kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa farihu bidikri hadhal hadith min ajli an yatanaqqasur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka gembira. Tertawa. Memperolok-olok. Mengapa? Bidikri hadhal hadith menyebutkan kejadian ini. Min ajli an yatanaqqasu, karena mereka ingin memperolok-olok dan mengejek Rasulullah SAW. Wa yatahakkamu bihi, dan ingin menjatuhkannya dengan berita itu. Wa yaskharu minhu, dan memperolok-oloknya. Fallahu jalla wa ala radda kaidahum, sedangkan Allah Subhanahu wa taala membantah tipu daya mereka. Wa saddaqa rasulahu, dan membenarkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkanlah ayat dalam Al-Qur'an. Wa anzala fi dzalika Al-Qur'an, Allah turunkan dalam masalah ini Al-Qur'an. Huwa alladhi asra bi 'abdihi lailan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Nakfi bi hadzal qadr barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.